Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Babul luqatah. Bab tentang al-luqatah. Al-luqatah bidhammil lam, didhammahkan di huruf lam, wa fathil kaf, oh saya ulangi, wa fathil qaf, difathahkan di huruf qaf, alal masyhur, dan ini pendapat yang masyhur, berarti dibaca dengan luqab. Wahiyal malu adda'i'u min rabbihi yaltaqituhu ghairuhu. Definisinya bahwa luqabah adalah al-mal, pertama harta, kalau bukan harta gak dibahas. Oh ini barang temuan apa? Plastik. Itu bukan harta. Plastik bekas kacang kok. Siapa yang kehilangan? Oh saya hilang. Plastik gak ada. Sehingga definisi pertama, jangan lupa, hiyal mal. Luqatah adalah harta. Artinya memiliki harga. Atau dengan bahasa lain, berharga. Ad-dha'i'. Ad-dha'i' tersia-siakan. Bagaimana tersia-siakan? Ada di tempat yang tidak sepantasnya, di tempat umum, ada di jalan raya, ada di lapangan, ada di masjid. Hah? Hilang apa enggak kalau di masjid? Lu memang saya taruh di situ. Lu kotor bukan kalau di masjid? Nah, kalau di masjid dan memang tempatnya di masjid, ya bukan lu kotor namanya. Tetapi kalau tersia-siakan oleh pemiliknya, dari mulai masuk pondok sampai tahun kedua, benda itu di situ terus. Wah ini jelas tersia-siakan. Baik, maka itu adalah barang yang hilang dari pemiliknya. Bahasanya, dha'i'un min rabbih. Rabbih di sini bukan Rabb. Bukan Rabb bermakna Rabbul Alamin, bukan. Rab maknanya pemiliknya. Adha'i min rabbihi, yang lepas tersia-siakan dari pemiliknya. Kemudian yaltaqituhu ghairuhu, kemudian ditemukan oleh orang lain. Ditemukan oleh orang lain. Ada uang nih di jalan. Diambil orang lain. Punya siapa ini? Baik, itu namanya luqatah. Wal multaqitu ala thalathati aqsam. Wal multaqat ala thalathati aqsam. Yang ditemukan atau barang temuan ini ada tiga macam atau tiga jenis. Yang pertama, faqismun tafih. La tattabi'u himmatu awsatin nas. Yang pertama, tafih, kurang bernilai. Katanya tadi kurang bernilai bukan luqatah. Bukan. Yang bukan luqatah, yang tidak bernilai. Yang enggak mungkin dicari. Seperti plastik tadi. Baik. Sekarang yang tafih. Tafih itu la tattabi'u himmatu awsatin nas. Maknanya tafih adalah tidak dicari oleh kalangan manusia menengah. Manusia kan ada miskin, ada menengah, ada kaya. Kalau kaya, ya gak akan nyari. Uang besar pun gak dicari karena kaya raya. Allah gak perlu, ambil saja untuk umum ya. Kalau terlalu bawah, terlalu miskin, semua dicari. Iya apa enggak? Semua dicari. Kamu lihat kan orang yang cari plastik, cari botol aqua, cari segala macam. Maka tidak jadi standar. Orang kaya tidak jadi standar. Yang terlalu miskin tidak jadi standar. Orang kaya seringnya hura-hura. Memang menyia-nyiakan badir dan seringkali membiarkan tidak mencari barang yang hilang. Kalau miskin semua dicari, bukan miliknya juga dicari. Maka yang wasat, yang jadi ukuran adalah yang wasat. Manusia tengah-tengah, manusia yang seimbang, yang tidak kaya, tidak miskin. Syai'un tafih, jenis pertama, barang hilang adalah yang ringan atau yang kurang berharga, sehingga tidak dicari dan tidak semangat mencari orang-orang yang pertengahan dari manusia. Kasawti, seperti cemeti. Tahu cemeti ya? Lecut, cambuk. Apalagi cambuknya cuma sekedar pakai ranting saja, pakai kayu panjang untuk untanya ketika berjalan, dan hilang. Mereka akan ngambil kayu lain, nggak akan nyari mana cemeti saya. Baik. Warraghif, seperti potongan roti, dicari nggak kira-kira sama orang menengah? Nggak dicari. Jangan tanya kalau orang miskin. Orang miskin akan cari-cari apa yang bisa dimakan, walaupun sepotong roti. Tapi orang menengah, ya roti, ya roti saya separuh kemarin di sini mana ya? Jarang yang mencari seperti itu, potongan roti. Raghif itu bukan roti, potongan roti. Fahadha yamliku bil iltiqati wa la yalzamuhu ta'rifu. Maka siapa yang menemukan jenis pertama ini, silakan ambil, enggak perlu diumumkan. Nemu kayu sekian panjangnya, terus diambil oleh musyrif untuk dipakai mengajar dan untuk dipakai untuk menunjuk papan tulis. Ah, ada kayu lumayan nih, bagus. Boleh? Boleh. Mengapa? Tafih. Tafih itu tidak terlalu berharga. Biasanya umumnya orang tengah-tengah gak nyari. Ambil saja. Enam. Berarti yamliku man? Fahada yamliku bil iltiqab. Bisa dimiliki hanya dengan menemukannya. Dia nemu, ya punya dia. Saya katakan tadi apa raghif maknanya? Sepotong roti. Ada orang miskin melihat potongan roti, diambil makan. Gak apa-apa, itu milik dia. Milik yang menemukannya. Karena tafih. Tafih itu seringkali dan keumuman tidak dicari oleh pemiliknya. Tetapi kalau masih utuh rotinya, sekotak lagi, itu gak tafih. Pasti pemiliknya akan nyari. Saya baru beli, taruh di mana ya? Keliling dia akan cari. Kamunya sedang makan. Loh, kok makannya saya? Saya nemu. Kan raghif itu roti. Kalau roti itu gak dicari, itu siapa? Raghif itu potongan roti, bukan rotinya. Tapi kalau roti yang masih plastik, masih rapi, masih di kotaknya, biasanya dicari. Barakallahu fikum. Maka umumkan dulu, ini punya siapa, ini punya siapa. Kalau gak ada yang mengaku, ya makanlah. Baik, jenis pertama adalah multaqatah yang tafih. Yang kedua, mala yajuzul tiqatuhu, ada barang hilang yang tidak boleh diambil. Barang hilang tapi tidak boleh diambil. Iya, ada. Wahiyal asya'u allati tamna' nafsaha min sigharis siba' li'adwiha kadhabba aw biquwwatiha wa tahammuliha kal ibil wal baqarah wa nahwi dhalika fa hadha yuhram iltiqatuh. Yang kedua, barang temuan tapi haram diambil. Barang tercecer, barang tersia-siakan dari pemiliknya tapi enggak boleh diambil. Mengapa? Karena benda itu bisa melindungi dirinya sendiri. Ada harta yang bisa melindungi dirinya sendiri? Hah? Adakah harta yang bisa melindungi dirinya sendiri? Ada. Unta contohnya. Kata Nabi, kalau engkau melihat unta yang tercecer, jangan diambil. Dia punya minumannya sendiri dan dia punya kekuatannya sendiri. Mengapa? Unta ini kuat panas karena airnya di sini sangat banyak. Sampai dijuluki apa? Safinatus Sahra. Perahu padang pasir. Ini perahu padang pasir. Jangan diambil. Ngapain? Dia bisa melindungi dirinya sendiri, dia punya minumannya, dia punya makanannya, biarkan. Makanannya mereka makan dari semak-semak sampai ketemu sendiri dengan pemiliknya. Sampai ketemu sendiri dengan pemiliknya. Sehingga ketika pemiliknya mencari unta saya mana akan ketemu. Mengapa? Karena biasanya unta akan mendatangi tempat-tempat yang hijau untuk makan. Sahih? Maka carinya di padang rumput sana, cari di semak-semak sana. Tetapi kalau engkau menemukannya kemudian berkata, wah, nemu unta, bawa ke rumahnya, masukin kandang, si pemilik nyari sampai semalam suntuk gak akan ketemu, bahkan sampai seminggu gak ketemu, karena kamu sudah pindahkan ke tempat yang susah dicari. Baik, sehingga jenis ini tidak boleh diambil. Wah, ini unta siapa ini? Biarkan, dia punya makanannya, dia punya minumannya. Baik, kalau kambing bagaimana? Kan punya makanannya, punya minumannya. Makanannya iya, bisa makan rumput-rumputan. Tetapi minumannya, dia tidak sekuat unta. Mungkin baru mencari air sudah kausan, sudah pingsan di tengah padang pasir. Satu. Kedua, kambing tadi akan dimakan serigala. Mengapa? Tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tapi unta bisa menendang dengan kakinya, bisa menginjak musuhnya. Naam. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan di sini, tamna nafsaha, bisa melindungi dirinya. Min sigharis siba, dari binatang-binatang buas yang kecil. Li'aduhiha, karena permusuhannya. Qadhiba, karena kekuatan melawannya seperti dhab. Boba itu sejenis binatang buas tapi yang halal dimakan. Kalau enggak salah namanya apa? Hina. Hina. Tapi halal. Maka beberapa orang memiliki binatang tersebut. Kemudian hilang. Ya biar saja. Mengapa? Dia menangan kalau berantem dengan musuh, menang. Au bi quwwatiha wa tahammuliha, atau yang memang memiliki kekuatan dan bisa memikul beban kuat panas dan seterusnya, kan ibili, seperti unta. Wal baqari, seperti sapi dan sejenisnya. Fa hadza yuhram iltiqatuhu, maka diharamkan untuk mengambil harta yang bisa melindungi dirinya sendiri sampai ketemu pemiliknya. Apakah melindungi dirinya karena dia bisa melawan seperti dhuba, atau karena badannya besar seperti sapi, atau karena dia kuat seperti unta? Maka jangan diambil, biarkan saja. Yang ketiga, anau usalif ma'ada dzalik, apa yang selain itu, selain yang satu dan kedua. Yang ke satu adalah tafih, sehingga enggak akan dicari oleh pemiliknya, maka kalau kamu nemu ya buat kamu langsung. Kedua, yang tidak boleh diambil karena bisa melindungi dirinya sendiri karena kekuatannya atau karena perlawanannya atau karena besarnya. Yang ketiga adalah selain yang pertama dan kedua. Selain yang pertama dan selain yang kedua, fahadha huwa alladhi yushra iltiqatuhu, maka yang inilah, jenis ketiga inilah, bahkan disuruh untuk diambil. Bukan hanya boleh diambil, disuruh untuk diambil. Tetapi diambil bukan untuk dimiliki, diambil untuk diselamatkan. Karena kalau engkau melihat ada dompet, masya Allah, kelihatannya dompetnya bagus, uangnya mungkin banyak di dalamnya. Maka kalau engkau ahlus sunnah, engkau orang baik, melihat dompet itu ambil. Mengapa? Karena dikhawatirkan akan diambil oleh orang lain yang tidak saleh. Maka hilang dompet itu sama sekali. Atau akan kemudian rusak dengan sesuatu. Apakah terbakar atau terendam banjir atau kena hujan dan sebagainya. Kamu ambil. Tetapi diumumkan. Khususnya di tempat-tempat yang memungkinkan pemilik dompet itu berada. Kalau hanya di pondok, nemunya di jalan raya sana, insya Allah orang-orangnya tidak lebih dari apa yang ada di sini. Kalau tidak dari santri-santri, guru-guru, atau pengurus. Baru kemudian mungkin tamu-tamu yang datang di hari itu diumumkan. Tidak perlu disebutkan isinya berapa, gak perlu disebutkan nominalnya. Pokoknya ditemukan dompet, siapa yang kehilangan silakan mendatangi kantor. Begitu datang seseorang, saya kehilangan dompet, kamu jangan langsung berikan. Tanya, dompet itu emang warnanya apa? Coklat. Oh bukan, yang saya temukan hitam. Jadi diberikan. Atau kalau ternyata benar, dompet saya coklat, kamu lihat, oh dompet yang saya temukan juga coklat. Tapi isinya apa? Berapa? Aduh, saya lupa. Kalau enggak salah sekian, sekian, sekian, sekian. Kalau sudah mendekati, berikan. Apalagi kalau engkau buka di dalamnya, ternyata ada KTP, ada SIM, dan seterusnya. Maka kembalikanlah kepada pemiliknya. Sehingga yang ketiga, barakallahu fikum, bukan yang tafih, bukan yang bisa melindungi dirinya sendiri, maka yushra' iltiqatuhu, disyariatkan untuk diambil, yuqsad al-hifad di sahibihi, dengan tujuan menjaganya untuk pemiliknya. Berarti kamu ambil, dijaga untuk pemiliknya. Wafihil ahkamul atiyah, dan ada hukum-hukumnya, aturan-aturannya dari Nabi SAW sebagai berikut. Sebagai berikut, yaitu hadis-hadis yang ada dalam bab ini adalah pengaturannya atau hukum-hukumnya. Kita baca yang pertama. An Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu qala, su'ila Rasulullah SAW an luqatati dhahab awil warik. Dari Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata Rasulullah SAW ditanya tentang luqatati dhahab wal warik, barang temuan berupa emas atau perak. Faqala i'rif wika'aha wa'ifasaha thumma'arifha sanatan. Kenalilah wadahnya, kenalilah kotaknya, kemudian umumkanlah satu tahun. Wika itu talinya, ifas adalah wadahnya, bisa kotak, bisa kain, bisa apa saja. Apakah kamu menemukannya, kalau zaman dulu kan pakainya ifas diikat, talinya tali rafia, warnanya biru, kamu kenali itu. Kainnya warnanya apa, putih misalnya. Dapat satu kantong uang emas. Maka diumumkan siapa yang kehilangan. Kemudian dicek dengan cara kantongnya warna apa, talinya tali apa, warnanya apa dan seterusnya. Pemiliknya pasti tahu. Kalau bukan pemiliknya gak akan tahu. Untuk menghindari orang-orang yang mengaku-ngaku padahal bukan pemiliknya. Baik. Kata Nabi, kenali talinya, kenali wadahnya, bisa kotak, bisa apa. Kalau dulu memang kantung, kalau sekarang kan seringkali kotak. Kalau emas itu di wadah dengan dompet atau kotaknya. Fa'in lam ta'arif, fastanfiqha wal takun wadi'atan. Kalau tidak dikenali, lam tu'raf, fa in lam tu'raf, kalau tidak dikenali, ya sudah. Pegang untuk disedekahkan. Wal takun wadi'ah, atau disimpan sebagai barang titipan, barangkali suatu saat datang pemiliknya. Fa in ja'a talibuha, kalau suatu saat datang pemiliknya, yauman, pada satu hari minad dahr, fa'addiha ilaihi, maka berikan kepadanya. Pada tanggal sekian, tahun sekian, katanya kamu menemukan emas sekantung, demikian-demikian. Oh iya, betul. Tapi kantongnya putih kan? Iya, talinya tali seperti ini, seperti ini. Oh iya, betul. Jumlahnya sekian. Iya, itu milik saya. Harus dikembalikan. Walaupun sudah lewat waktu. Tayyib, barakallahu fikum. Wa sa'alahu an dhalatil ibil. Tadi ditanyanya tentang barang temuan emas atau perak. Itu hukumnya. Sekarang bagaimana kalau unta? Wa sa'alahu an dhalatil ibil. Beliau ditanya juga tentang barang hilang dalam bentuk unta. Faqala, maka Nabi menjawab, malaka walaha, apa urusanmu dengan unta itu? Malak walaha, ada apa denganmu dengan unta itu? Jadi apa urusanmu dengan unta itu? Da'ha, tinggalkan dia. Fa'ina ma'aha hidauha wasaqa'aha taridul ma' wa ta'kulu syajar hatta yajidaha rabbuha. Biarkan saja, karena bersamanya, bersama unta itu ada sepatunya sendiri, wasaqa'aha, punya minuman sendiri, taridul ma', dia bisa mencari air di tempat-tempat air, maksudnya di sungai atau di tempat-tempat lain. Ta'kulu syajar, bisa memakan pohon-pohonan. Hatta yajidaha rabbuha, hingga ditemukan oleh pemiliknya. Hingga ditemukan oleh pemiliknya. Barakallahu fikum. Jelas perbedaannya. Yang pertama, emas dan perak masuk jenis keberapa? Ketiga. Masuk jenis ketiga. Yang kedua tentang unta, masuk jenis mana? Jenis yang ke? Yang tidak boleh diambil. Jenis berapa? Kedua. Jenis kedua yang tidak boleh diambil. Apa alasannya dari Nabi SAW? Kata Nabi, apa urusanmu dengan unta itu? Kakinya kuat untuk berjalan di padang pasir. Karena subhanallah, Allah ciptakan binatang-binatang yang di padang pasir. Kakinya kuat sekali, seperti sepatu. Kena panas bagaimanapun dia kuat. Ya. Berbeda dengan binatang lain. Baik. Dan juga minumannya, dia punya simpanan air di lehernya sangat banyak, sehingga kuat untuk berjalan jauh di padang pasir. Makanannya, dia bisa makan rumput-rumputan, bisa makan semak-semak belukar, bisa makan pohon-pohonan. Maka biarkanlah, da'ha hatta yajidaha rabbuha, biarkan dia sampai pemiliknya menemukannya. Wasa'alahu 'anisyat. Kemudian ditanyakan pula kepada Nabi, bagaimana kalau kambing? Maka inilah yang kemudian Nabi katakan, khudha fa inama hiya lak, ambillah karena itu adalah milikmu. Aw li akhika aw li dhi'b, ambillah karena itu imma milik kamu, wa imma milik pemiliknya, wa imma miliknya serigala. Kalau kambing, ya anggap aja kambing. Ya, gambar. Nggak kelihatan seperti kambing. Ini buntutnya, ini tanduknya. Ah, kalau kambing, kata Nabi, imma milikmu, laka, wa imma li sahibihi, wa imma liman lidhi'im. Artinya kalau engkau enggak ambil, pemiliknya tidak menemukan, dia makan serigala. Maka ambillah. Kalau diambil, berarti serigala sudah enggak mungkin. Iya kan? Karena diambil berarti taruh di rumah, dipelihara, sambil mengumumkan, seperti tadi. Maka tinggal dua kemungkinan. Ima milikmu, atau milik sahibnya. Cari-cari enggak ada, milikmu. Aib, berarti lebih baik milikmu atau milik pemiliknya daripada dimakan serigala. Pertanyaannya kenapa unta enggak begitu? Ima dia milikmu, milik pemiliknya atau milik serigala? Tidak. Serigala sama unta kalah. Jangankan unta, manusia kalah sama unta. Dikisahkan oleh beberapa syekh kita, unta itu kalau lagi marah bisa menginjak-injak manusia sampai mati, kemudian dimakan, dicecer-cecer sama dia, potong-potong giginya. Ganas unta itu. طيب بارك الله فيكم اكتفي هذا القدر بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Kambing keluar dari kandangnya, jangan diambil. Kadang-kadang mereka lepas untuk makan rumput, mereka lepas sengaja untuk cari apa makanan-makanan dibebaskan. Kalau yang dimaksud tadi adalah kambing yang sudah betul-betul hilang, lepas dari gembalaannya, lepas dari bukan hanya dari kandangnya, dari orangnya lepas, sudah ada di tengah padang pasir sana. Ini kambing siapa di tengah padang pasir? Enggak ada orang di sekitar situ. Ya bawa saja. Diumumkan ini kambing siapa. Kalau ada pemiliknya dia akan berterima kasih kepada jazakallahu khairan. Saya sudah cari-cari 2 hari ini enggak ketemu kambing ini. Kenapa? Baik, kalau masih di sekitar rumahnya, masih di sekitar kampungnya, jelas itu sengaja dilepas untuk diangon namanya. Hah? Barakallahu fiikum. Assalamualaikum.